نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kebanyakan kaum muslimin, terutama anak-anak kecil maupun yang muda di antara mereka, apabila ditanya tentang sahabat Nabi, siapakah yang paling pemberani di antara mereka? Jawabannya adalah Umar Ibn Khattab atau Ali Ibn Abi Thalib atau Khalid Ibn Walid atau beberapa pahlawan Islam yang lainnya. Siapakah sahabat yang paling berani? Siapakah sahabat yang paling terdepan di dalam membela Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam? Para ulama mengatakan yang pemberani di antara mereka, yang paling pemberani di antara mereka adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kita bukannya sedang membanding-bandingkan di antara sahabat. Kita bukan ingin mengecilkan arti dan kedudukan para sahabat selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi kita ingin mencontoh dan meneladani figur sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sehingga dengan jelas dan mantap kita menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah sahabat yang paling pemberani. Dan itu bisa dibuktikan dengan banyak hal. Salah satunya adalah sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang terang-terangan menyatakan Islam di hadapan orang-orang Quraisy. Sementara saat itu Islam baru saja didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi dan suasana yang sangat tidak mengenakkan. Masih hari-hari pertama di dalam Islam. Pengikutnya masih terlalu sedikit. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala telah tampil di depan untuk menyatakan dukungan penuhnya, menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga laki-laki pertama yang menyatakan Islam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang pertama dari kalangan laki-laki Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa laki-laki pertama yang menyatakan Islam adalah Ali ibn Abi Thalib. Dan sebagian ulama lainnya mencoba untuk mengkompromikan kedua pendapat ini. Sehingga mereka menyatakan laki-laki dewasa pertama yang menyatakan Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sementara laki-laki pertama dari kalangan anak-anak dan kaum muda yang menyatakan Islam adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan tidak sembunyi-sembunyi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menyatakan Islam. Berani, terang-terangan menyatakan diri sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang Allah Azza wa Jalla telah memilih beliau sebagai sahabat terbaik. Hatinya yang bersih, jiwanya yang suci. Selain itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah menjadi sahabat karib Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sehingga mengerti betul seperti apakah mulianya akhlak dan perilaku Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ia betul-betul paham bahwa Muhammad bin Abdullah adalah orang yang jujur sekalipun tidak pernah berdusta. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengerti benar bahwa Muhammad bin Abdullah adalah orang yang amanah, yang bisa dipercaya, tidak pernah berlaku khianat walaupun sekali. Sehingga nasab dan keturunan Muhammad ibn Abdullah An-Nabi alaihi salatu wassalam itu betul-betul diketahui oleh Abu Bakar Siddiq, sifat-sifatnya yang mulia. Waalaikumsalam. Sehingga ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan sebagai seorang nabi, utusan dan pesuruh dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajak untuk memurnikan ibadah, menyerahkan sesembahan sepenuhnya untuk Allah Azza wa Jal, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tampil menjadi yang paling terdepan untuk menyatakan iman kepada Allah, iman kepada al-yaumil akhir, beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Di saat sebagian besar orang-orang Quraisy, mayoritas di antara mereka meragukan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun memang pada dasarnya di hati kecil mereka, risalah Nabi Muhammad betul-betul diakui di dalam hati kecil mereka. Tetapi secara zahir, mayoritas orang-orang Quraisy mendustakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam setiap kali menyampaikan berita selalu dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq. Setiap kali Nabi alaihi salatu wasallam bercerita, itu tidak pernah didustakan oleh Abu Bakar Siddiq. Walaupun secara akal dan logika manusia ketika itu dan sampai sekarang belum dapat diterima atau sulit untuk diterima, namun karena itu sabda Nabi, pasti benar. Itu prinsip Abu Bakar Siddiq. Kalau itu memang sudah sabda Nabi, pasti benar. Kalau itu memang sudah perintah Nabi, kerjakan. Apapun resikonya. Kalau itu memang sudah larangan Nabi, tinggalkan. Sesulit apapun yang dirasakan, dilarang Nabi. Ya. Inilah prinsip seorang muslim. Buah dari pernyataan di dalam syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salah satu konsekuensinya adalah itu tadi. Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa anna yu'badallah illa bima syara'. Kalau kita memang jujur mengatakan asyhadu anna Muhammadan rasulullah, saya bersaksi sepenuh hati dengan keyakinan yang tinggi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu. Apa konsekuensinya? Yaitu tasdiquhu fima akhbar. Semua yang beliau beritakan dibenarkan, tidak didustakan. apa yang beliau perintahkan, kerjakan, apa yang beliau larang, jauhi dan hindarkan. Kemudian dalam praktek ibadah kita sehari-hari, tidak boleh tidak, harus sesuai dengan syariat dan bimbingan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang Quraisy kemudian melihat sebuah peluang untuk meruntuhkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu saat Nabi bercerita kepada mereka semua telah menjalani malam panjang perjalanan Isra dan Mi'raj. Pada suatu malam Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Baitul Maqdis, perjalanan Isra. Isra itu adalah perjalanan malam. Dari Baitul Maqdis naik sampai ke langit ketujuh. Sampai naik langit yang ketujuh. Dari sana kemudian kembali ke Mekah hanya dalam hitungan satu malam. Dan pagi harinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyampaikan, mengumpulkan orang-orang Quraisy yang ada saat itu kemudian bercerita tadi malam, usritu min Makkah ila Baitul Maqdis. Semalam aku telah melakukan perjalanan dari Mekah sampai Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis sampai langit yang ketujuh, kemudian kembali lagi. Ini berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang beriman semakin bertambah keimanannya, yang betul-betul beriman. Orang yang semula ragu, semakin bertambah keraguannya. Orang yang kafir semakin menjadi-jadi. Tidak mungkin. Akal dan logika kita itu tidak bisa mencapainya. Apa bisa dalam satu malam dari Mekah menuju Baitul Maqdis? Apa bisa perjalanan sejauh itu ditempuh hanya dalam waktu semalam? Tidak masuk akal. Bahkan sekarang pun, dengan teknologi manusia yang sangat maju, masih juga belum bisa diterima. Bagaimana mungkin? Mekah, Syam, Palestine, naik ke atas langit yang ketujuh, balik lagi ke Mekah. Satu malam. Tetapi, kita tadi sudah menyebutkan salah satu konsekuensi saat menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apapun yang beliau ceritakan, apapun yang beliau beritakan, apapun yang beliau kisahkan, harus dibenarkan. Harus dibenarkan. Itu sikap orang Islam. Sikap seorang Muslim yang sejati itu memang harusnya demikian. Dalam semua berita yang beliau sampaikan, pasti benar, pasti benar, pasti benar. Baik itu terkait dengan hal-hal yang sudah pernah terjadi di zaman dahulu, sebelum beliau dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul. Entah itu terkait dengan berita-berita yang akan terjadi nantinya sepeninggal beliau. Hal-hal yang sifatnya gaib, yang kemudian akhirnya betul-betul terjadi. Atau hal-hal yang saat itu karena memang teknologi dan ilmu pengetahuan manusia belum sejauh ini, tapi memang sikap seorang muslim harus membenarkan. Itu pasti benar, itu pasti benar, itu pasti benar. Selama sabda Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Nah, sejumlah orang-orang Quraisy kemudian melihat peluang ini tadi untuk meruntuhkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ramai-ramai mereka datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, Abu Bakar, kamu tahu enggak? Mada qala sahibuk? Temanmu tadi itu cerita apa kepada kamu? Tahu? Katanya tadi malam dari Mekah berangkat ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh turun lagi ke Mekah sebelum subuh. Itu tadi cerita dari sahabat karib. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, apakah memang seperti itu yang dia ceritakan? Kata orang-orang Quraisy tadi, iya benar. Seperti itu. Gila kan temanmu itu. Disebutkan dalam riwayat dan dia, gila temanmu itu. Termasuk akal. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dengan penuh ketenangan tadi. Dengan apa namanya? Puncak keimanan yang tinggi. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, kalau memang benar itu diucapkan Muhammad, pasti benar. Orang kok mundur istilahnya, selang. Tidak bisa juga digoyang keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kalau memang itu benar diucapkan oleh Muhammad, pasti benar. Tidak mungkin bohong, tidak mungkin dusta. Lanjut Abu Bakar Siddiq, seandainya pun Muhammad menyampaikan berita dan cerita yang lebih tidak masuk akal lagi dari ini, tetap saya benarkan. La saddaqtu, pasti akan aku benarkan. Jangankan cerita ini. Misalkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah cerita yang lebih-lebih lagi tidak masuk akal, tetap aku benarkan. Ini kan sikap yang kokoh ya. Nah, betul-betul sabat, kuat, tegar. Istiqomah beliau radhiyallahu ta'ala itu betul-betul istimewa. Ya, melihat karang yang demikian kokoh seperti ini. Melihat tembok yang demikian kuat. Tembok keimanan, karang keimanan, orang-orang Quraisy kemudian mundur. Emang gak bisa digoyangnya. Dan sejak itulah gelar As-Siddiq, hamba yang selalu membenarkan, hamba yang selalu meyakini kebenaran apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam. Gelar As-Siddiq kemudian melekat pada nama beliau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Jadi keimanannya itu betul-betul memenuhi seluruh ruang di dalam hati. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan. Itu kalau memang sudah ajaran Nabi, syariat Allah subhanahu, kalau itu memang sudah ajaran-ajaran Islam, kenapa mesti diragukan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tadi kita sebut sebagai sahabat yang paling pemberani. Nah, salah satu buktinya cerita tadi. Menghadapi sekian banyak orang Quraisy yang bertentangan akidahnya, tetapi beliau tetap menyuarakan al-haq. Tidak. Pasti benar sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih ingat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jal di halaman Baitul Haram, di hadapan Ka'bah, pada saat orang-orang Quraisy ingin mengganggu dan menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kemudian tampil membela dan melindungi Nabi alaihi salatu wassalam? Abu Bakar Siddiq. Seorang diri pada hari-hari pertama Islam. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sambil melindungi Nabi Muhammad, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian semua ini ingin membunuh seseorang yang hanya menyatakan rabbi Allah? Rabbku itu adalah Allah subhanahu. Mau kalian bunuh orang seperti ini? Itu dihalang lagi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini sikap luar biasa yang harus kita contoh, apalagi di akhir zaman. Akhir zaman ini semakin dekat kita dengan kiamat. Jumlah orang-orang yang beriman semakin hari prosentasenya semakin berkurang. Iman yang sebenar-benarnya. Iman yang sebenar-benar. Saya katakan prosentase. Walaupun mungkin dalam segi angka, itu terus bertambah. Katakan kalau kita berbicara tentang ahlus sunnah, as-salafiyun, setiap hari memang terus bertambah. Terus yang ngaji ini, pulang-pulang, salah tambah banyak, tambah ramai, majelis taklim semakin, apa namanya, semarak. Tapi kalau secara prosentase, tetap malah semakin hari semakin kecil. Kenapa? Karena jumlah umat Islam sendiri itu semakin bertambah. Jumlah ahlul bid'ah itu semakin hari juga semakin bertambah. Jadi kalau secara persentase semakin hari semakin tinggi, walaupun secara angka bertambah. Nah, sikap semacam Abu Bakar As-Siddiq contoh. Cara bermuamalahnya ahlu sunnah itu berbeda. Ahlu sunnah jauh lebih baik karena mereka selalu dibimbing dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam keseharian kita yang selalu ingin kembali kepada sunnah Nabi, tidak jarang kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Maka sikap semacam Abu Bakar Siddiq itu diperlukan. Itu sudah sabda Nabi, pasti benar. Tidak mungkin juga. Itu sudah ajaran Nabi. Kenapa harus dilakukan? Kenapa harus dilakukan? Sebagai contoh, misalnya. Sebagai contoh, misalnya. Hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Ini sebagai contoh saja dari sekian banyak contoh. Hadis yang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala juga disebutkan dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Atau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagian orang menyebutnya demikian. Nabi SAW menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Saat masing-masing kita ada di dalam rahim sang ibunda. Itu kan diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam proses penciptaan. Dan itu luar biasa. Teknologi yang kemudian ditemukan manusia akhirnya memang mengakui keterangan dari Nabi alaihi salatu wasallam benar adanya. Ini kan luar biasa. Alat-alat dulu belum tahu. 40 hari pertama nutfah masih dalam bentuk cairan, 40 hari yang kedua segumpal darah, 40 hari yang ketiga sudah berbentuk daging. Itu kan bahasa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ternyata bahasa Nabi itu sudah cukup mewakili bahasa yang dimiliki oleh mereka yang mempelajari proses janin di dalam rahim sang ibu. Ketika itu ada yang meragukan berita dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dari mana Nabi tahu? Wong itu ada di dalam perut ibu, belum ada alat USG dan segala macam itu belum ada. Ini 1400 tahun yang lalu lebih. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi sudah bersabda, sudah bercerita. Ini loh proses manusia itu demikian dalam rahim ibunya. Sampai kemudian memiliki ruh, ditiupkan ruh di sana. Seorang tokoh Mu'tazilah yang mendewakan akalnya itu mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Yang satu persatu riwayat itu disebutkan. Kalau saya mendengar hadis ini dari Al-A'masy, aku akan dustakan ini. Kalau aku dengar hadis ini itu susunan perawinya. Dari kalau aku dengar hadis ini dari Al-A'mash secara langsung, akan aku dustakan dia. Kalau aku dengar hadis ini terus naik sampai Abdullah bin Mas'ud, aku akan tolak. Kalau aku dengar langsung hadis ini dari Rasulullah, bayangkan kata tokoh Mu'tazilah ini, Ja'ad bin Dirham atau Jaham bin Sofwan. Kalau misalkan aku dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan aku terima. Misalkan pun kata dia, aku dengar ini langsung dari Allah Subhanahu, aku akan bertanya, kenapa engkau demikian ya Allah? Bayangkan didustakan. Sementara sikap seorang muslim ya, kalau itu sudah berita Nabi, kenapa? Dan subhanallah, akhirnya umat manusia pun mengakui bahwa apa yang beliau sabdakan benar. Termasuk berita yang beliau sampaikan di dalam hadis ini juga tentang apa yang telah dicatat oleh malaikat setelah ditiupkan ruh. Dia nantinya orang bahagia ataukah celaka. Ajalnya juga telah ditentukan. Rizkinya pun demikian. Dia masuk surga atau masuk neraka. Itu sudah dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu. Ajal bisa. Kematian itu sudah ada batasnya. Masing-masing kita sudah ditentukan Allah Azza wa Jalla. Sejak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita semua itu akan meninggalnya di mana? Dalam momen seperti apa kita menghembuskan nafas yang terakhir? Dengan sebab apa? Dalam keadaan apa? Itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yakin, percaya. Memang demikian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha idza arada qabdha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah. Riwayat At-Tirmidzi. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil rahmatullahi alaihi wa rahmatan wasiah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu wafat, meninggal di suatu tempat, Allah akan tetapkan untuknya satu sebab yang membuat dia datang ke tempat yang telah ditetapkan Allah, tempat iman. Maka dalam kehidupan sehari-hari kan seperti itu nyata. Yang dibahasakan oleh sebagian masyarakat kita dengan firasat. Saya sudah larang dia jangan kesana. Kesana sedang begini, sedang begini. Tetap aja dia berangkat. Ya sudah, di sana tempat matinya. Sebenarnya tadi sudah ragu. Sudah sampai tengah perjalanan, dengar berita kok di sana kacau. Akhirnya balik ke rumah. Saya sampai di rumah kemudian, nah enggak lah, harus tetap berangkat kerja ke kantor. Meninggal dunia. Menjadi korban kerusuhan. Itu kan kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita. Itu berita dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Benarkan, yakini, ajal itu sudah ditentukan. Rizki pun demikian. Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama dengan ajal. Ajal itu tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Rizki pun demikian. Kalau sudah tiba saatnya memperoleh rizki, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Usaha kita terus, belum saatnya memperoleh rizki, tidak datang. Tetapi ragu-ragu dalam melangkah, misal. Namun bila telah ditentukan rizkinya, sudah. Ini salah satu contoh bahwa sikap seorang muslim itu harus mencontoh dan meneladani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala di dalam membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh yang berikutnya adalah yang untuk membuktikan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah sahabat yang paling memberani, adalah beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah. Ini membutuhkan sebuah keberanian yang tinggi. Dan itu dibuktikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemanapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi, selalu di sampingnya ada Abu Bakar Siddiq, ada pula Umar. Begitu terus. Sehingga sering kali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, saya pergi bersama dan ditemani Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Saya datang bersamaku Abu Bakar, bersamaku Umar. Saya beriman, Abu Bakar juga beriman, Umar pun beriman. Itu sering kali diucapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Seperti apakah cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad dan kepada sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Begitu tinggi nilainya. Nilai cinta itu. Begitu tingginya. Nilai cinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Suatu hari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh dalam hadis muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa ma 'inda fakhtara ma 'inda. Nabi kumpulkan sahabatnya kemudian menyampaikan, sesungguhnya Allah itu telah memberikan pilihan kepada seorang hamba tetap tinggal di dunia dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, ataukah memilih di sisinya. Lalu hamba tadi memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar itu Nabi bercerita. Para sahabat yang lain biasa menyampaikan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menangis. Yang lainnya diam, tanpa tanggapan, tanpa ada respon yang apa, luar biasa. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala langsung menangis. Langsung menangis. Sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan, ini orang tua yang sudah tua. Orang tua yang mudah menangis. Padahal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis tadi datar-datar saja. Ada seorang hamba diberi pilihan, tetap dunia atau memilih yang di sisinya. Hamba tadi memilih yang di sisinya. Itu saja datar. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menangis karena beliau mengerti betul siapa yang dimaksud dengan hamba tadi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq menangis karena mengerti dan paham bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saat-saat kebersamaannya di dunia semakin berkurang. Sudah dekat ajalnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi sahabat-sahabat yang lain belum mengerti apa yang di arah sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Walaupun kemudian pada akhirnya para sahabat pun mengakui bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah orang yang paling alim di antara kami. Karena lebih memahami ucapan Nabi. Karena lebih cepat di dalam mengerti sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dan memang betul beberapa saat kemudian, beberapa waktu selanjutnya, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal. Karena Nabi memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, tersebarkan berita, mulai tersebar. Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad meninggal. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala tampil di depan sambil mengurus pedang dan menangis. Mengancam setiap orang yang memberitakan Muhammad itu sudah mati, sudah meninggal. Kata Umar, siapa yang memberitakan Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Diam semua. Siapa yang berani melawan Umar? Siapa yang berani melawan Umar? Apalagi dalam keadaan yang seperti itu. Sehingga para sahabat yang mendengarkan, yang telah mendapatkan berita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal itu, diam, tidak berani menyebarkannya lagi. Putus berita ini. Siapa yang coba-coba menceritakan Nabi Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Siapa yang berani? Sampai kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dari tempat tinggalnya masuk ke kamar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian mencium kening Nabi Muhammad sambil menangis tentunya. Menangis sesuatu yang wajar sebagai tanda cinta dan rahmat di dalam hati. Menangis dalam batasan syar'i itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada kasih, hatinya masih hidup. Jangankan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad pun menangis ketika memakamkan sang putra Ibrahim alaihi salam. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, Anda menangis ketika akan menguburkan jenazah Ibrahim. Nabi Muhammad menangis basah kedua pipinya. Sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, abakait, Anda pun menangis? Karena memang Nabi Muhammad selalu mendidik tegar, sabar, tegar. Sekarang Anda menangis. Apa jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Innaha la rahmatun ya ibn Auf. Sungguh wahai Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, tangisan ini merupakan tanda adanya rahmat di dalam. Tangisan yang wajar. Tangisan bukan karena tasakhut, tidak bisa menerima takdir dan ketentuan dari Allah. Bukan tangisan semacam itu. Bukan tangisan yang meraung-raung. Bukan tangisan yang menunjukkan ia tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan, semata-mata menangis sebagai tanda cinta dan kasih. Maka Abu Bakar As-Siddiq tadi masuk ke dalam kamar, mencium kening Nabi Muhammad, menangis. Sambil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, sungguh wahai Muhammad, engkau tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut untuk yang kedua kali ini. Karena hanya sekali orang meninggal. Hanya sekali orang meninggal. Setelah beliau melihat jenazah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala keluar menemui para sahabat yang sedang menanti kepastian. Dengan contoh betapa tegar dan kuatnya iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tunduk, taat, siap mengakui, selalu meyakini kebenaran firman Allah dan kebenaran sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata Abu Bakar, tenang wahai Umar. Tidak. Ditolak. Enggak. Tenang Umar. Enggak. Tetap saja bicara. Siapa yang bilang Muhammad meninggal? Aku bunuh dia. Karena tidak digubris oleh Umar bin Khattab, maka Abu Bakar dengan tenang juga mengambil posisi yang lain. Ya, para sahabat waktu itu berpindah juga posisi. Umar bin Khattab ditinggalkan seorang diri. Sahabat-sahabat yang lain kemudian kumpul berkeliling mengerumuni sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Baru di sana Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad itu sudah meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, ketahuilah Allah itu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membaca kata firman-Nya, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Fa'imma ta'u kutila. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membacakan ayatnya, Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan hanya kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah lewat rasul-rasul yang lain. Apakah karena Muhammad itu telah meninggal? Apakah karena Muhammad itu nantinya terbunuh? Kemudian kalian akan kembali kufur. Kemudian kalian akan tinggalkan agama ini. Itu pidato Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Menangis para sahabat. Sampai kemudian Umar terduduk, berlutut, bersimpuh, pedangnya jatuh, sambil mengatakan, demi Allah, seakan-akan baru pertama kali ini aku dengar ayat tersebut dibaca. Suasana yang sangat menyedihkan dan mengharukan. Kita kalau mengunjungi dan berziarah di kubur Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, pasti akan tergambar di Masjid Nabawi. Kita masuk dari Babus Salam, kemudian kita antri mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mengucapkan salam untuk Abu Bakar Siddiq, mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah. Ada kerinduan untuk bertemu dengan Abu Bakar Siddiq. Ada kerinduan untuk bertemu dengan Umar bin Khattab. Tapi ada juga terus takut. Apakah nantinya kita termasuk orang yang berbahagia bisa bertemu dengan Rasulullah? Terselip juga rasa takut. Apakah nantinya kita bisa bersama-sama dengan mereka? Atau justru na'udzubillah kita jauh dari kedudukan mereka? Tetapi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, kita belajar dari ketegaran dan kekokohan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Muhammad sudah meninggal. Kemudian mereka semua tersadar. Tetapi salahkah sikap Umar? Salahkah sikap Umar yang seperti itu? Para ulama menjelaskan tidak salah sama sekali. Justru sikap Umar ketika itu merupakan bentuk ilham dari Allah kepada Umar bin Khattab. Justru sikap Umar yang seperti itu adalah sikap yang terbaik sebelum datangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dibenarkan dan dipuji sikap Umar bin Khattab. Kenapa? Berita wafatnya Nabi Muhammad putus, tidak tersebar sampai menunggu datangnya seorang pemimpin besar yang akan menggantikan kedudukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang akan mengarahkan, membimbing, nah, yang akan menjelaskan yang benar yang mana, harus seperti apa arahnya. Jadi sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang seperti itu, itu tidak disalahkan sama sekali. Andai Umar bin Khattab, andai saja Umar bin Khattab tidak mengancam, berita itu pasti segera menyebar. Didengar orang-orang munafikin, didengar orang-orang Yahudi, didengar orang-orang yang masih musyrik di sekitar kota Madinah. Berita seperti itu kan cepat, pasti segera menyebar. Diterima dan didengar oleh orang-orang yang memang masih ragu imannya. Nah, andai Umar tidak bersikap demikian, tersebar. Misalkan itu tersebar sebelum datangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, pasti akan dimanfaatkan. Karena kondisi umat Islam mungkin sedang bersedih. Tetapi karena sikap Umar yang seperti itu, berita tidak sempat keluar. Yang mengerti wafatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam jumlahnya sangat terbatas, itu saja, karena dikat oleh Umar, potong. Ketika Abu Bakar Siddiq telah tiba, sang pemimpin besar pun hadir di tengah-tengah mereka, penjelasan resmi disampaikan baru berita itu tersebar tanpa harus mengkhawatirkan adanya resiko itu tadi dari orang munafikin, dari orang yang tidak, karena sudah ada sang pemimpin besar. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam jenazahnya dimakamkan. Sebelumnya Abu Bakar Siddiq bermusyawarah dengan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, tokoh-tokoh mereka, untuk memilih siapakah pengganti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu yang menggantikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Orang muhajirin mengatakan dari kami, orang ansor mengatakan dari kami. Berdebat mereka, siapa yang pantas menggantikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan perdebatan itu betul-betul memanas, meruncing. hilang sudah tadi pertengkaran, tidak membekas. Perselisihan yang meruncing tadi menguap. Kenapa? Sudah dihadapkan dengan ini loh sabda Nabi. Sabda Nabi mengatakan pimpinan itu yang tertinggi dipegang orang Quraisy. Orang Ansor itu menteri dan pembantu-pembantunya. Nah, ketika sabda itu disampaikan, Umar kemudian mengangkat tangan Abu Bakar Siddiq. Saya baiat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Diikuti 1, 2, 3 dan semuanya sepakat ijma' sahabat memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sebagai pengganti Nabi. Siapa yang meragukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk tampil sebagai pemimpin pengganti Nabi? Tidak ada yang meragukan. Semuanya mengakui kelebihan dan keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, beliau dipilih sebagai seorang khalifah. Coba, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala pertama kali, proyek besarnya, memerintahkan pasukan Usama bin Zaid untuk tetap terus melanjutkan perintah Nabi alaihi salatu wasallam untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Karena beberapa hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sempat menyerahkan bendera perang kepada Usamah ibnu Zaid dan sempat menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima tertinggi dari pasukan besar umat Islam untuk melawan orang-orang Romawi. Yang berangkat bukan pasukan kecil, inti pasukan Islam dari kota Madinah berangkat keluar. Sehingga ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal, pasukan besar itu masih ada di luar kota Madinah yang cukup jauh jaraknya, tapi masih dalam jarak tempuh. Jadi pasukan umat Islam ketika itu sedang berada di luar kota. Nah, Usama bin Zaid menghentikan pasukannya untuk istirahat, tetapi kemudian beliau mendengar berita bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Usama bin Zaid kemudian mengirimkan utusan. Setibanya utusan itu di kota Madinah, ternyata Abu Bakar telah dipilih sebagai khalifah. Sempat terfikir oleh Usama bin Zaid dan para sahabat-sahabat yang lain, pasukan besar ini tarik dulu untuk mengamankan kota Madinah. Karena ini goncang sekarang umat Islam. Meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam mungkin dalam kalkulasi dan perhitungan manusia akan dimanfaatkan orang munafikin, orang Yahudi. Nah, dan yang kemudian beberapa kabilah yang menyatakan murtad dari Islam mungkin dimanfaatkan untuk kemudian menguasai kota Madinah. Menawan, menangkap. Ini kota Madinah kosong dari pasukan. Kota Madinah kosong dari pasukan inti yang prajurit perang memang berada di luar kota Madinah. Sampai kemudian ada sahabat-sahabat yang membisikkan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab yang kemudian diminta oleh Usama bin Zaid, waktu itu ada seorang sahabat yang diutus oleh Usama bin Zaid untuk ke kota Madinah. Nah, menyampaikan pesan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala agar pasukan itu ditarik dulu. Bahkan tersisip pesan, gantilah panglimanya, jangan Usama bin Zaid. Bayangkan apa jawaban dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, demi Allah, tidak mungkin aku turunkan bendera perang yang telah dinaikkan oleh Nabi Muhammad. Tidak mungkin aku mengganti panglima yang telah ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Demi Allah, seandainya serigala-serigala dan anjing-anjing liar itu sampai menggigit kaki ummahatul mukminin, tetap akan aku berangkatkan pasukan Usama bin Zaid. Ini kan luar biasa kan? Cintanya kepada Nabi Muhammad itu sudah perintah Nabi, kerjakan. Kalau kita melihat hitung-hitungan strategi militer ya, tarik kembali pasukan, amankan dulu, tarik dulu pasukannya biar kondisi Madinah kondusif, aman, dibagi pasukannya baru diberangkatkan. Itu kita, kalkulasi dan akal kita. Tetapi karena itu perintah Nabi alaihi salatu wasallam, perintah Nabi, Abu Bakar Siddiq tidak berangkatkan. Nah, berangkatkan. Dan luar biasa barokahnya. Pasukan Usama bin Zaid berangkat. Orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi, kemudian mereka mengambil sikap apa? Menunggu. Kita tunggu saja pasukan Usama bin Zaid kalah. Nanti kalau sudah pasukan Usama bin Zaid kalah, baru kita bergerak menguasai Madinah. Pasukan Romawi yang mendengar pergerakan tentara-tentara Islam pimpinan Usama bin Zaid, kemudian berpikir, manusia-manusia macam apa mereka ini? Pimpinannya tertinggi, pimpinan tertingginya meninggal dalam jarak hitungan hari, sudah berangkat berperang. Hebat mereka ini. Itu cara berpikirnya orang Romawi. Ini berarti bukan manusia biasa ini. Orang memang betul-betul gak takut mati ini. Mundur, teratur pasukan Romawi. Tidak terjadi kontak fisik, tidak terjadi perang antara Islam dan Romawi. Sehingga dinyatakan kemenangan ada di pihak umat Islam. Karena orang Romawi mundur. Pasukan Usama bin Zaid kembali ke kota Madinah. Dalam posisi orang Romawi mundur teratur. Orang munafikin dan Yahudi gigit jari. Karena mereka berharap pasukan Islam itu kalah. Atau mengalami kerugian, ternyata tidak. Dan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala telah melaksanakan dan menjalankan tekad serta cita-cita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, memukul mundur pasukan Romawi tanpa adanya perang. Berkah dari sikap Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala yang begitu tegar, kokoh, sudah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasalam. Sebagai kisah yang terakhir terkait dengan ini juga, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang telah diangkat sebagai khalifah, khalifah itu artinya pengganti Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, itu didatangi oleh Fatimah, putri Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Fatimah datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala meminta jatah waris, karena memang Nabi Muhammad meninggalkan harta jatah Nabi alaihi salatu wasalam, bagian beliau dari harta fai, tanah di Fadak di daerah Khaybar. Fatimah datang untuk meminta bagian warisan. Tetapi Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala menolak. Tidak memberikannya. Kenapa? Karena tunduk dengan sabda Nabi. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya pernah mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, nahnu ma'asyaral anbiya la nuwarrif ma tarakna sadaqah. Kami para nabi ini tidak meninggalkan harta sebagai warisan. Harta yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Semuanya untuk Allah fi sabilillah. Itu sabda Nabi. Jadi semua harta yang dimiliki Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak dibagikan sebagai warisan sebagaimana umat Islam pada umumnya. Kalau kita kan meninggal, kalau ada harta dibagi-bagi kepada ahli waris. Tetapi kekhususan untuk para nabi, termasuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tidak ada pembagian waris. Nah, semua harta yang beliau tinggal itu milik umat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, juga Imam Bukhari. Tetapi Fatimah terus meminta, tidak, tetap tegar perasaan. Sampai-sampai Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala menyatakan ketika itu, wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asilaha min qarabati. Demi Allah, tali kerabat Nabi Muhammad lebih aku pilih untuk aku sambung dibandingkan tali kerabatku sendiri. Artinya saya lebih memilih untuk menjaga kekerabatan dengan Fatimah, putri Nabi, dengan keluarga-keluarga yang lain dibandingkan keluargaku sendiri. Tetapi ini sabda Rasul. Bertentangan dengan perasaan. Coba gambarkan, kita bisa menggambarkan. Seorang putri Nabi datang meminta jatah warisan. Karena mungkin Fatimah ketika itu tidak mengetahui dan tidak mendengar sabda Nabi. Meminta, ini putri Nabi, putri orang yang paling dicintai oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala, datang meminta bagian. Dan bagian itu memang ada. Nah, meminta, tetapi pernah mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Mana yang lebih kita dahulukan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, ayolah, sengaja saya bawakan beberapa kisah atau mauqif dari sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala agar kita mencontoh dan meneladani beliau. Mari, ayo, dalam segala apapun, ayo kita kalahkan perasaan dalam hati itu, kita kalahkan akal, pikiran dan kalkulasi kita itu, sudahlah, buang jauh-jauh. kalau di sana sudah ada syariat Allah Subhanahu. Kalau sudah ada Al-Qur'anul Karim, sudah ada sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, apa yang kita ragukan? Apa yang kita ragukan? Dalam semua hal. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Jangan pikir ke sana, jangan pikir ke sini. Itu sabda Nabi. Iya. Jalani. Itu firman Allah Azza wa Jal. Laksanakan. Tapi, nanti, bagaimana? Kalau begini, kalau begitu? Buang jauh jauh. Contoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Yang beberapa kisahnya sudah saya bawakan tadi. Dari sekian banyak kisah-kisah yang disebutkan para ulama tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sehingga kita berharap setelah mencontoh dan meladani Abu Bakar Siddiq, kita pun tergolong dalam As-Siddiqin. Tergolong bersama As-Siddiqin, hamba mereka, hamba-hamba Allah yang selalu membenarkan semua syariat Allah Subhanahu wa taala dan siap menjalaninya. Walaupun tadi saya katakan terkadang berbenturan dengan perasaan, terkadang tidak sesuai dengan kalkulasi dan akal kita. Nah, namun kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah, kebijakan, keputusan, cara berbicara, cara bertindak, bahkan dalam berencana, semua itu dengan cahaya Al-Qur'an dan cahaya sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Walaupun berat, terimalah. Karena itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita agar tetap istiqamah di atas Islam, di atas sunnah dan di atas talabul ilmi syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.